sesuci kau perawan secerah mahkota bertabur bunga-bunga alam. Ikhlasmu kan terbuang nanti, putihmu kan hilang merapi. Sebentar kau kan saat yang indah baginya di malam penanti. Berkerut dalam kemesraan, serasa nyeri bila kau yang berseri. Berseri. Suci kau perawan secerah mahkota bertabur bunga-bunga alam. Ikhlasmu kan terbuang nanti, putihmu kan hilang merapi. Sebentar kau kan ternoda di sana.